بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita kali ini, pembahasan kitab Durul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu Kitabul Wasiyah. Qala Syaukani rahimahullah ta'ala kitabu al-wasiyah. Al-wasiyah jamaknya al-wasaya, sama seperti hadiah jamaknya hadaya. Al-wasiyah di sini sesuatu yang dianjurkan, yang dimana seseorang mewasiatkan imma kepada seseorang yang tertentu atau mewasiatkan untuk membangun masjid ataupun yang lainnya. Dan ini termasuk dari shadaqatun jariyah, yang dimana pahalanya akan mengalir walaupun seseorang itu sudah meninggal. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insan atau idza mata ibnu adam inqata 'amalu ila min thalas, yang di antaranya itu shadaqatun jariyah. Dan hal ini disyariatkan. Naam. Jumhur ulama mengatakan bahwa al-wasiyah sunnah. Al-wasiyah fahuwa sunnah. Dan wasiat di sini bukan hanya berupa harta saja, akan tapi seseorang berwasiat dengan kepada seseorang ketika meninggal, ia memandikan istrinya misalkan. Fahadha jaiz. Atau berwasiat bahwa ketika dia meninggal, yang menjadi imam dalam salat jenazah si fulan. Dan wasiat di sini perbolehkan selama wasiat itu bukan termasuk dari kemaksiatan. Sedangkan apabila wasiat itu termasuk dari kemaksiatan, maka hal itu dilarang. Karena wasiat di sini termasuk dari ibadah. Dan tentunya ibadah seseorang, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-wasiat di sini yaitu al-amr bitasarruf ba'da al-maut au tabarru' bil mal ba'dahu. Yaitu al-amr, suatu urusan atau perintah kepada seseorang agar melokasikan uang ini kepada hal tertentu, imma kepada si fulan atau untuk membangun Allah atau yang lainnya. Dan termasuk dari sedekah dengan hartanya. Dan wasiat di sini, karena wasiat itu yakni umum, tapi yang dimaukan di sini yang akan kita bahas yaitu wasiat yang berkaitan dengan harta. Wasiat yakni di mana seseorang tabarru' ingin mengeluarkan hartanya ketika sudah meninggal. Akan tetapi secara keumuman bahwa wasiat itu masuk ke dalamnya, yakni untuk misalkan mewasiatkan bahwa yang memandikan si fulan atau yang menyolatkan jadi imam jenazah si fulan. Naam. Tayib. Disyariatkannya wasiat di sini sebagaimana dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dan juga ijma para ulama. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain." Naam. Mim ba'di wasiyatin. Naam. Yani pembagian-pembagian warisan tersebut, yani sesudah dipenuhi wasiat, mim ba'di wasiyatin. Ini dalil tentang disyariatkannya wasiat. Nah. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, dan di sana terdapat khilaf di antara para ulama tentang wasiat. Di sini ada pendapat sunnah, ada yang berpendapat wajib. Jumhur ulama mengatakan sunnah, dan sebagian ulama mewajibkan, dan pendapat Imam Syaukani di sini condong kepada sunnah wajib. Di sini disebutkan qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, tajibu ala man lahu ma yusi bihi. Naam. Tajibu ala man lahu ma yusi bihi, wajib yang dimana seseorang diberikan amanah ketika ada seseorang yang berwasiat untuk menunaikan wasiatnya. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ma haqqum ri'im muslim lahu syai yuridu ayusya fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Muttafaqun alaih. Dalil yang menunjukkan tentang anjuran untuk al-mubadarah, bersegera wasiat, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ma haqqum ri'in muslim, yakni suatu hak seorang muslim yang di mana dia menginginkan wasiat, tidaklah dia tertidur 2 hari kecuali wasiatnya itu terdapat di sisinya. Nah, terdapat di sisinya. Ini dalil tentang anjuran di dalam berwasiat. Misalkan dia wasiat bahwa dia punya hutang kepada sepulan. Nah. Atau wasiat yang lain. Tayib. Tajibu ala man lahu ma yusibhi wala tasihu diraran. Dan di dalam wasiat tidak boleh membahayakan kepada pihak keluarga yang ditinggalkan, yaitu ahlul warisnya. Nah, seperti apa? Yani wasiat yang bisa memadharatkan ahlul waris. Wasiat yang bisa memadharatkan ahlul waris yaitu seperti wasiat melebihi lebih dari sepertiga. Nah, karena wasiat di sini, nah, seseorang berwasiat ingin mengeluarkan hartanya, itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena apabila melebihi dari sepertiga, ini akan memadharatkan dari pihak keluarga ahlul waris. Nah, karena kan mereka akan mendapatkan harta dari warisannya. Sehingga apabila diwasiatkan pada karena wasiat di sini kepada orang lain selain dari waris. Nah, apabila melebihi dari sepertiga, maka bisa memadaratkan kepada ahlul waris, yang dimana mereka kemungkinan masih ada orang yang dari pihak anak-anaknya ada yang belum mampu, ada yang masih kecil yang bisa, yang belum bisa untuk usaha, ada yang belum punya rumah atau lain sebagainya. Sehingga apabila melebihi dari sepertiga dan ahli itu bisa memadaratkan kepada pihak ahli waris, hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana nanti ada hadis yang akan kita baca. Naam, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Tayyib. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa la tasihhu diraran, dan tidak boleh wasiat itu memadaratkan kepada ahlul waris. Wala lil waris, dan juga tidak boleh wasiat itu kepada ahlul waris. Taib. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, dalil yang menunjukkan bahwa dilarang menjadikan madarat wasiat kepada ahlul waris, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayni ghairu mudhar." Syahid, yaitu ghairu mudhar, yakni wasiat yang tidak memadaratkan. Naam, wasiat yang tidak memadaratkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Naam, itu dalil yang menunjukkan larangan tentang tidak boleh wasiat itu menjadikan madarat bagi ahli waris. Taib. Wala tasihhu diraran wala liwaris, dan tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Hal ini sebagaimana larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang hasan. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Al-Irwa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi mengatakan, "Innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka yang berhak untuk mendapatkan bagiannya. Kemudian Nabi mengatakan, "Wala wasiyah liwaris." Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqahu wala wasiyata liwaris." Dan tidak ada wasiat kepada ahlul waris. Kenapa? Karena ahlul waris mereka telah mendapatkan haknya. Apa haknya? Dari harta warisan yang dimana pembagiannya sudah ditentukan. Si fulan dapat segini, ibunya dapat segini, kakaknya dapat segini. Sudah ditentukan. Sehingga tidak boleh seseorang mewasiatkan kepada ahli waris. Kemudian kenapa dilarang wasiat kepada ahli waris? Karena di sana ditakutkan ada pertikaian antara keluarga. Kenapa kok diwasiatkan hanya kepada anak yang kecilnya saja? Nah, sedangkan anak yang besar tidak diwasiatkan. Agar akan ada pertikaian. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk berbuat adil. Idilu baina auladikum. Sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas. Berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Sehingga wasiat itu tidak diperbolehkan kepada ahlul waris. Hal ini sebagaimana larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Umamah. Hadis Umamah. Nah, hadis ini bi majmu' turuqihi sanadnya hasan. Nah, dan dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi kama fi Irwa. Tayyib. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wala fi ma'siyatin, dan tidak boleh wasiat kepada suatu kemaksiatan, tidak boleh. Kenapa? Karena wasiat termasuk ibadah dan tidak boleh ditunjukkan kepada sesuatu yang haram. Misalkan berwasiat untuk dibangunkan tempat perjudian, misalkan berwasiat agar hartanya ingin membangun tempat perjudian. Na'udzubillah. Misalkan contohnya seperti itu. Fahadama ya juz. Naam. Tidak boleh seseorang berwasiat terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Naam. Tayyib. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa hiya fil qurabi min ats-tsuluts. Naam. Dan di dalam wasiat, yaitu berwasiat, karena wasiat termasuk dari ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wasiat ada syaratnya, yaitu jangan melebihi dari sepertiga. Sehingga wasiat yakni sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang di mana Sa'ad ibn Abi Waqqas mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana dzu mahlin, sesungguhnya aku ini punya harta banyak, wala yarithuni illa ibnatun li wahidah, dan tidak ada yang mewarisi kecuali anak saya satu, dan itu juga perempuan. Afa atasaddaqa bi thuluthi mali, apakah boleh aku bersedekah 2/3 dari hartaku? Kemudian Rasulullah menjawab, la. Faqultu afa tasaddaqa bi syatrihi, apakah boleh aku bersedekah setengah? Qala la. Dia mengatakan tidak. Kemudian Sa'ad mengatakan kembali kepada Nabi SAW, afa tasaddaqa bi thuluthi, apakah boleh aku bersedekah dengan sepertiga? Kemudian Nabi mengatakan, ats-tsuluts wats-tsuluts katsir. Sepertiga itu banyak. Innaka antadara warasataka aghnia khairun min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Hadis muttafaqun alaih. Sesungguhnya apabila ahlul warismu yakni mendapatkan harta darimu dan merasa tercukupi, itu lebih baik daripada ahlul warismu itu dia ini mendapatkan hanya sedikit kemudian meminta kepada orang lain. Ini dalil menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang di dalam berwasiat itu melebihi dari sepertiga. Apa ilahnya? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang kau tinggal dari waris itu ketika mendapatkan harta darimu, yang dimana bisa mencukupi, itu mereka mendapatkan harta itu dan mereka tidak meminta-minta kepada yang lain. Kalau misalkan seseorang dia berwasiat dengan melebihi dari sepertiga, sedangkan ahli warisnya ada yang belum menikah, membutuhkan uang untuk menikah, ada ahli warisnya yang di mana masih kecil, ada ahli warisnya yang kebutuhannya orang-orang yang miskin, fuqara. Nah, sehingga ketika mereka mendapatkan sedikit dan engkau berwasiat lebih dari sepertiga, mereka akan mendapatkan warisan dari kamu sedikit dan akhirnya mereka meminta-minta sana kemari. Sehingga hikmahnya tidak boleh dari sepertiga tadi, yaitu sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar jangan keluargamu yang kau tinggalkan meminta-minta kepada yang lain. Nah, maka dahulukanlah dari pihak keluarga. Nah, dahulukanlah dari pihak keluargamu. Nah, misalkan kamu punya uang pas-pasan, sudah berikan kepada ahlul waris yang di mana itu menjadi warisan buat mereka, karena mereka mungkin lebih membutuhkan daripada orang lain. Nah, berikan kepada mereka. Nah, طيب. قال الإمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه ويجب تقديم قضاء الديون, dan wajib untuk mendahulukan melunasi hutang sebelum wasiat. Sebelum seorang berwasiat, lunasi hutang dulu. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi di kitabihil janaiz, hadis Sa'd ibn Atwal yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di sana disebutkan, di dalam hadis disebutkan, anna akhahu mata wa taraka 300 dirham. Di dalam hadis Sa'd ibn Atwal, bahwa saudaranya ketika meninggal dan dia meninggalkan uang 300 dirham. Wa taraka 'iyalan, kemudian ada keluarganya. Kemudian Sa'd ibn Atwal mengatakan, fa'aradtu an anfiqaha 'ala 'iyalihi. Maka aku ingin memberikan uang tadi 300 dirham tadi kepada keluarganya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, inna akhaka muhtabasun bidainihi faqdi anhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Sa'd ibn Atwal, sesungguhnya saudaramu muhtabasun bidaini, dia mempunyai hutang, tertahan dengan hutangnya. Faqdi anhu, maka lunasilah hutangnya. Kemudian Sa'd mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, qad addaitu anhu illa dinarain idda'at huma imratun wa laysa laha bayyina. Ya Rasulullah, aku telah tunaikan hutang dari saudaraku yang meninggal, illa kecuali 2 dinar, yang di mana ada seorang wanita, dia yakni mengatakan kepada Sa'd bahwa saudaranya itu punya hutang padanya. Walaysa laha bayyina, akan tapi wanita itu tidak punya hutang, tidak mempunyai bukti bahwa saudaranya Sa'd itu punya hutang kepada perempuan tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Sa'd, fa'tiha fa innaha muhiqqatun. Beri bayarlah pada wanita itu karena dia benar. Yani Allah saudaranya itu punya hutang pada wanita tadi. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa dahulukan dulu hutang sebelum dia berwasiat. Karena permasalahan hutang di sini jangan mensepelekan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini." Jiwa seseorang itu tertahan dengan hutangnya. Dan Nabi pernah tidak mensolatkan seseorang yang punya hutang, pernah. Sehingga hak dari Bani Adam antara seseorang dengan orang lain, tunaikan dahulu. Naam. Bayar hutang dahulu. Naam. Dengan ini seseorang yang berwasiat atau seseorang yang berhutang, tentunya dia tulis. Naam. Kenapa? Agar menjadi bukti. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma" apa? Faktubuh, tulislah. Kenapa? Karena dengan menulis tadi, kadang seseorang lupa, misalkan saya punya hutang enggak sama si fulannya atau tidak. Nah, lupa kadang dia, padahal dia punya hutang pada si fulan. Dengan ini kalau seseorang misalkan berhutang, nah, tentunya alangkah baiknya dengan tertulis, tercatat. Kenapa? Karena hal itu sebagai bukti. Baik dia membayar hutang atau dia berhutang. Kalau bahasa sekarang dengan apa? Kwitansi. Misalkan dia berhutang, misalkan berapa? 2 juta misalkan berhutang. Nah, dibayar misalkan dalam waktu 2 atau 3 bulan. Nah, sebulan. Tanda tangan. Kita kan mungkin tidak tahu kapan ajal menjemputnya. Mungkin dia misalnya ketika dia berhutang, seminggu kemudian meninggal. Qadarullah masyafa. Bukti tadi yang menunjukkan bahwa si fulan telah berhutang. Atau ketika ada pembelian, biasanya notanya itu ada 2 atau 3 lembar. 2 lapis atau 3 lapis. Lapis yang pertama, seseorang yang membeli dengan kontan yang berwarna putih. Lapisan yang kedua yang berwarna merah, yaitu seseorang yang berhutang. Lapisan yang ketiga yang berwarna kuning, yang dimana sebagai arsip bagi si pemilik toko. Sehingga ketika seseorang datang membeli barang, nah, tapi tidak cash hutang, biasanya yang diberikan adalah bukan nota yang warna putih. Karena nota yang warna putih itu pembelian secara kontan, diberikanlah nota yang berwarna merah. Nah, berikan. Ketika akan membayar, dia bawa nota yang berwarna merah kepada si pemilik toko, kemudian meminta, "Saya minta nota yang berwarna putih." Nah, kemudian disobek. Supaya jelas bahwa di dalam bertransaksi, bermuamalah, yang dimana seseorang kadang lupa, atau ketika dia berhutang, ajal menjemputnya, dia masih ada hutang. Dengan ini pihak keluarga, biasanya ketika di makbarah, nah, mengatakan atau ketika sebelum disolatkan, yang namanya manusia bermuamalah antara satu dengan yang lain, nah, misalkan kalau ada hutang piutang, maka mendatangi kakaknya atau adiknya atau siapanya. Kenapa? Agar dilunasi. Jangan sampai dia tertahan dengan hutangnya tadi. Selesaikan hutangnya semuanya. Dan tulis sebagai tanda bukti bahwa si fulan telah berhutang. Sehingga ketika meninggal, naam, datang pemilik toko, si fulan dia punya hutang, mengambil barang tapi belum bayar. Kemudian pihak keluarga mengatakan, "Mana buktinya?" "Ini buktinya. Ada tanda tangannya." Nah, apa? Dia belum membayarnya. Nah, hal ini dengan seseorang ketika dia berhutang untuk menulis. Nah, sebagai tanda bukti. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, Wa man lam yatruk ma yaqdi dainahu faqadahu sultan min baitil mal. Apabila seseorang dia tidak bisa melunasi hutangnya, maka dilunasi oleh sultan. Diambil uang dari baitul mal. Nah, misalkan dia orang yang miskin atau orang yang menghutanginya mengikhlaskan, datang kepada pihak keluarga, keluarga yang tinggalkan mengatakan, si fulan, saudaramu yang telah meninggal, dia punya hutang kepadaku 2 juta. Akan tetapi saya ikhlaskan. Ada bahasa. Kalau bisa tertulis. Kenapa? Karena ditakutkan keluarga dari yang pemilik uang tadi, yang dihutangi tadi, anak-anaknya nuntut. Bapak kamu punya hutang sama bapak saya, belum bayar. Bapak kamu sudah mengikhlaskan, buktinya mana? Ini buktinya ada. Saya sudah mengikhlaskan hutang si fulan jumlah 2 juta. Ada tanda tangannya sebagai bukti. Naam. Dan apabila misalkan yakni orang yang menghutanginya tetap meminta untuk dibayar, sedangkan orang yang meninggal dia termasuk orang yang fuqara wal masakin, maka dibantu oleh sultan, oleh penguasa, diambil dari harta negara, min baitil mal. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "Faman tuwfiya minal mu'minin fataraka dainan fa'alayya qada'uhu." Naam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Faman tuwfiya, barang siapa yang meninggal dari kaum mukminin, dia meninggalkan hutang, fa'alayya qada'uhu, maka aku yang akan membayarnya." Sehingga orang yang miskin, naam, dia meninggal kemudian punya hutang, naam, alangkah baiknya orang yang menghutanginya itu mengikhlaskan, sudahlah, kasihan, naam, ikhlaskan, naam, Allah akan ganti. Man taraka lillahi syai'an abdallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ketika seseorang itu membantu saudaranya, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ikhlaskan, karena dia orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin. Tayyib. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari Kitabul Wasiyah. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan yang baru insyaallah taala, yaitu Kitabu Al-Mawaris yang berkaitan tentang warisan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.